Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan di dunia yang penuh dengan ketenteraman, ketertiban dan keamanan menjadi salah satu tujuan pokok Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang aman, tertib, penuh dengan kestabilan merupakan salah satu dari tujuan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Oleh sebab itu, seandainya kita mau untuk lebih menghayati dan meresapi setiap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pasti ada ajakan, tuntunan dan arahan agar kita bersama-sama menciptakan situasi yang aman, kondusif, nyaman. Sebab apa? Ibadah sebagai tujuan manusia itu diciptakan, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mewujudkan satu ibadah, satu tujuan yang besar, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin terlaksana dengan baik, tidak akan mungkin dapat terwujud dengan sempurna tanpa didukung oleh situasi yang aman dan kondusif. Situasi yang jauh dari status aman, situasi yang tidak kondusif, sedikit banyak akan mengganggu dan memberikan pengaruh pada proses pelaksanaan ibadah yang dituntunkan dan diajarkan di dalam Islam. Sebagai gambaran yang mudah untuk kemudian kita cerna, apabila di suatu wilayah terjadi konflik antar kampung, tawuran yang melibatkan pemuda dari dua kampung, sebuah kejadian yang sering kita dengar, Jakarta seakan tidak ada habisnya cerita tentang tawuran antar kampung. Ketika kejadian seperti itu benar-benar ada, maka masing-masing akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid misalkan, sekian banyak orang lebih memilih untuk melaksanakannya di rumah. Takut keluar dari rumah akan menjadi objek salah sasaran, tidak terlibat apa-apa, tapi kemudian menjadi korban. Nah, kasus yang semacam ini sudah sering terjadi. Nah, ini contoh yang mudah, insya Allah. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, terkhusus aparat keamanan di Kecamatan Cawas ini, sehingga selalu mendapatkan bimbingan dan taufik, mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Karena bagaimanapun juga, situasi yang aman dan kondusif adalah dambaan kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ajaran Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, hadith-hadith yang sahih, itu selalu mengajak. Nah, mengajak serta menyeru kita untuk aktif melakukan berbagai langkah guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Pada saat yang bersamaan, ajaran Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk melakukan segala bentuk aktivitas, entah itu perbuatan maupun ucapan, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Beberapa contoh yang telah disebutkan oleh Bapak Budi Suryanto tadi dari pihak Polsek Cawas, nah, semuanya adalah benar. Itu adalah ajaran Islam. Nah, itu semua adalah ajaran Islam yang beliau sebutkan tadi, dari perjudian, perzinaan, minum-minuman keras, pencurian, narkoba, dan yang lain. Ini semua kan sumber konflik selama ini. Nah, sumber konflik selama ini. Sekian banyak kasus terjadi dan muncul ya melalui pekat penyakit masyarakat seperti ini. Itu sebagai salah satu contoh saja. Nah, dan semua itu dilarang di dalam Islam. Sekian banyak bentuk ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, tujuannya untuk menciptakan situasi aman, kondusif, stabil. Misalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah langkah besar yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Nah, karena dengan sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid-masjid kaum muslimin, ada interaksi aktif antara kaum muslimin. Nah, kita diajarkan dan dididik oleh Islam untuk satu suara, satu gerak, satu ucapan melalui ibadah sholat berjamaah. Kita sama-sama menuju sebuah tempat, mensucikan diri, mensucikan hati. Ketika bertemu satu dengan yang lain, mengucapkan salam. Saat menata saf, kita rapatkan, kita rapikan. Kita dididik untuk selalu ikut. Nah, dengan aba-aba yang dipimpin oleh imam, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersyukur karena kaum muslimin di Indonesia secara umum, terkhusus kaum muslimin di Kecamatan Cawas, kegiatan sholat berjamaah hidup. Kegiatan sholat berjamaah itu hidup. Melalui sholat berjamaah, pangkat, jabatan, perbedaan strata itu sudah tidak lagi berarti, karena semua sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kan betul-betul bisa menyatukan hati. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Ketika sholat berjamaah dikerjakan dan diselenggarakan, sama, satu gerakan, satu suara. Dan ini bisa menepis ketersinggungan sosial. Ini juga bisa mengurangi masalah-masalah terkait dengan kesenjangan di tengah-tengah masyarakat dengan melaksanakan sholat berjamaah. Walhamdulillah. Nabi Muhammad SAW perintahkan umatnya untuk selalu mengedepankan husnudzan, berprasangka baik. Nabi Muhammad SAW perintahkan umatnya untuk mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW perintahkan umatnya untuk menjenguk orang yang sakit. Nabi Muhammad SAW perintahkan umatnya untuk saling berbagi hadiah. Nabi Muhammad SAW perintahkan umatnya untuk mengikuti proses pemakaman jenazah. Nabi Muhammad SAW perintahkan umatnya untuk menyantuni orang miskin, fakir, dan anak-anak yatim. Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Semua hal tadi apabila kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka situasi yang aman, tertib, nyaman, kondusif itu pasti terwujud. Walhamdulillah. Inilah agungnya dan luhurnya ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas satu bentuk perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bentuk perintah pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang seandainya kita kerjakan, kita laksanakan, pasti akan menjadi faktor terbesar terwujudnya kondisi dan situasi yang aman dan kondusif. Satu bentuk perintah yang kemudian akhirnya menjadi sebuah prinsip di dalam agama Islam, yaitu prinsip as-sam'u wa ta'ah lil a'immah. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Ini sebuah prinsip yang hanya didengungkan dan diperjuangkan oleh ahlus sunnah. Selain ahlus sunnah, tidak akan membahas prinsip semacam ini. Ini prinsip agung yang sekali lagi saya katakan, seandainya prinsip ini betul-betul menguat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat kita, maka situasi akan aman, kondusif, dan jauh dari kejadian atau gejolak demi gejolak. Mendengar dan taat. Dan itu adalah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apapun yang diputuskan oleh pemerintah dalam bentuk berbagai macam kebijakan, aturan, dan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai kaum muslimin diwajibkan dan diharuskan untuk sami'na wa ata'na. Kami taat, kami mendengar. Seandainya kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertentangan dengan syariat Islam, kita umat Islam dituntun dan diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dan tidak melakukan perlawanan. Ini prinsip agung. Subhanallah. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma' wa athi' wa in akhadhu malaka wa jaladu dhahraka. Ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa taala, seorang rasul yang menginginkan kebaikan untuk umatnya, seorang rasul yang betul-betul cinta kepada umat Islam, sehingga pasti apa yang beliau pesankan adalah yang terbaik untuk kita, walaupun terkadang bertentangan dengan perasaan, walaupun barangkali tidak sesuai dengan cara berpikir kita yang picik dan licik ini. Mafsadah dan maslahah itu selalu menjadi pertimbangan baik dan buruknya. Berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan akibat dari apa yang kita lakukan. Lihatlah ma'asyiral muslimin, dengarkan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Marilah kita dengarkan secara seksama dengan sebuah keyakinan bahwa ini adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda yang mengaku menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita dengarkan dengan tunduk taat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan prinsip yang telah kita sebutkan di depan tadi, kata beliau, isma' wa ati', dengarkan, taati pemerintahmu, dengarkan dan taati pemerintahmu, penguasamu. Lihat, ini Nabi yang berpesan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in akhadhu malak, walaupun pemerintah mengambil paksa harta milikmu, walaupun pemerintah mencambuk punggungmu tanpa ada sebab. Artinya, misalkan dalam satu kondisi kita sebagai rakyat dirugikan, katakan seperti itu. Tapi alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pemerintah kita, pemerintah Indonesia, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Selama ini pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan hak-hak rakyatnya. Hak-hak mereka dilindungi, diberikan dan dipenuhi. Seandainya pun ada, adalah oknum, bukan struktur pemerintah itu secara resmi. Tetapi seandainya terjadi Anda adalah korban dari oknum tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan nasihat, wa in akhadhu malaka wa jaladu dhahraka, walaupun hartamu diambil paksa, dirampas dan direbut, diserobot, sabar. Walaupun engkau dihukum, dipenjara dan yang semisalnya, sabar. Ini prinsip agung yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya disuarakan oleh ahlus sunnah. Selain ahlus sunnah, mohon maaf, mereka akan menutup mata dari hadis-hadis yang seperti ini. Padahal bukan satu hadis saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekian puluh hadis dengan makna yang sama. Mohon maaf, selain ahlus sunnah berusaha membuang, menutup mata, pura-pura tidak tahu dengan bimbingan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Demonstrasi, unjuk rasa, mencaci maki pemerintah dan penguasa dari atas mimbar melalui ceramah-ceramahnya. Kritikan-kritikan yang ternyata hanya isu tanpa fakta dan data disebarluaskan melalui media massa, majalah, buletin, tulisan, buku yang isinya adalah menghujat pemerintah, yang isinya adalah mencaci maki pemerintah, yang isinya adalah mendoakan kejelekan buat pemerintah. Mohon maaf, kalau ada yang melakukan hal-hal seperti ini lalu mengaku ahlus sunnah, dusta. Ahlus sunnah wal jamaah, prinsip mereka adalah bersabar. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin melaksanakan pesan dan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil contoh sekarang, barakallahu fiikum. Pemerintah melalui pengkajian yang tentunya dari berbagai aspek melibatkan sekian banyak pihak, akhirnya memutuskan di lokasi X akan dibangun sebuah bandara. Contoh, tidak mungkin pemerintah langsung ujuk-ujuk di sana bangun bandara. Tidak mungkin. Pasti melalui proses yang disebut dengan pengkajian, melibatkan dari tim geografinya, tim topografinya, tim apa namanya, aerografinya, semua dihitung tepat atau tidak, aman ataukah tidak, tanahnya labil, tanahnya stabil, kemudian apa namanya, potensi cuaca dan udara, semua dikaji. Akhirnya ditetapkan oleh pemerintah, di lokasi X akan dibangun sebuah bandara. Sehingga mau tidak mau warga atau masyarakat yang berdomisili di sana harus direlokasi. Nah, proses relokasi ini yang kita tidak memungkiri ada oknum-oknum yang bermain, yang ingin mengambil manfaat dan keuntungan sendiri. Itu memang ada, tidak kita pungkiri. Nah, tetapi bukankah pemerintah sudah berusaha untuk memberikan ganti yang layak menurut aturan perundang-undangan? Masyarakat juga diberi hak pendampingan. Nah, silahkan minta dari mana pendampingan itu. Nah, sebagai mediator dengan pemerintah, dipindah, direlokalisikan, dibayar, diganti, dan seterusnya. Nah, tapi katakan seandainya, dan itu tidak mungkin kan, tapi ini seandainya Anda berdomisili di lokasi X tadi, kemudian diminta oleh pemerintah untuk meninggalkan tempat tersebut, pindah di lokasi yang lain, karena di lokasi X tersebut akan dibangun bandara untuk maslahat dan hajat bersama, hajat bangsa. Anda tidak mendapatkan ganti rugi. Tapi tadi kan saya katakan tidak mungkin. Tapi ini seandainya Anda diancam 1x24 jam tinggalkan lokasi ini. Kalau tidak, Anda akan ditangkap, dipenjara. Tapi ingat, ini kan tidak mungkin. Begitu Pak Muhammad Saleh? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Pasti ada sosialisasi dulu berapa tahun, berapa bulan. Pihak perwakilan dari warga diajak duduk di kantor kelurahan, kantor kecamatan, ini hak-hak panjenengan, hak bapak ini, hak ibu seperti ini, dari pemerintah menjanjikan seperti ini, menjamin, ada pihak ketiga, semua dinas dilibatkan. Nah, seandainya, tapi ini seandainya, Anda diperintahkan 1x24 jam tinggalkan tempat ini. Nah, tuntunan Rasulullah, ini yang memberikan tuntunan bukan saya, yang memberikan tuntunan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut prinsip dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kondisi yang seperti ini, sami'na wa ata'na. Baiklah Pak, besok pagi kami sekeluarga akan tinggalkan tempat ini. Tanah, rumah, kalau Bapak ingin mengambil, silakan. Karena Rasul kami, Nabi kami, Rasulnya umat Islam berpesan, wa in akhadhu malaka wajaladu dhahraka, walaupun mereka dalam hal ini penguasa mengambil paksa hartamu, memukul dan mencambuk punggungmu, isma' wa ati', dengar dan taati saja. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika prinsip agung ini ditinggalkan, prinsip indah yang seperti ini dilupakan dan tidak diajarkan, apa yang terjadi? Demonstrasi, unjuk rasa, sampai kemudian adu fisik dengan aparat keamanan, dorong-mendorong, lempar-melempar. Kantor kelurahan disegel paksa oleh warga. Kantor kecamatan juga seperti itu, disegel paksa oleh warga. Jalan ditutup, diblokir, diblokade. rusuh, chaos, yang tidak jarang jatuh korban di sana. Nah, aparat dikatakan represif, padahal aparat memang dilemparin batu, dilemparin botol mineral atau plastik yang sudah diisi air seni, dilemparin. Dan subhanallah, jauh sekali dari tuntunan dan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seandainya prinsip ini, prinsip Ahlus Sunnah untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada pemerintah ini, bisa diwujudkan, maka sebenarnya situasi lebih baik, pembangunan lancar. Sekarang mau membangun jalan tol mangkrak bertahun-tahun. Kenapa? Masih ada 1, 2, 3 yang bersikukuh dengan hak pemilikan tanahnya, padahal ini terkait dengan maslahat bersama. Jalan raya, jalan tol, infrastruktur yang seperti itu, bukankah akan meningkatkan ekonomi, meningkatkan komunikasi, meningkatkan kualitas transportasi dan yang selanjutnya? Maslahatnya jauh lebih besar. Nah, bersikukuh enggak, pokoknya kalau enggak dibeli dengan harga sekian, saya tidak mau lepas. Masya Allah. Padahal kan pemerintah sudah membuat peraturan dan perundang-undangan bahwa nilai tanah yang akan dibebaskan sekian dan sekian, monggo ada pendampingan dari pihak pengacara, dari pihak ini, dipersilahkan untuk memperjuangkannya. Tapi ada aturan-aturan yang tidak bisa kita langgar. Di situ kita harus ingat prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu isma' wa ati', ikuti, dengar dan taat. Subhanallah. Kalau misalkan Pak Budi, kalau misalkan prinsip tadi dipegang oleh masyarakat kita, saya kira pembangunan lancar ya, lancar sekali. Dengan apalagi dengan asumsi seperti tadi, pemerintah tidak akan mungkin secara sadar untuk kemudian mengambil paksa hak milik rakyatnya. Nah, pemerintah sebelum melakukan apa satu kegiatan dan proyek pasti berdasarkan, ada dasar hukumnya kan. Itu kalau bahasa Pak Muhammad Saleh tadi waktu ngobrol, yang penting ada dasar hukumnya lah. Begitu Pak Muhammad Saleh ya, yang penting ada dasar hukumnya. Alhamdulillah, ini prinsip agung. Nah, tapi kalau selain Ahlus Sunnah, mohon maaf, udah demo, menduduki kantor bupati, menduduki kantor DPRD, merusak atribut-atribut pemerintah, merusak jalan, membakar halte, subhanallah, itu semua dilarang di dalam Islam. Tidak sesuai dengan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fadilatul Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, ketika menerangkan kitab Syarah Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait dengan hal ini, Asy-Syaikh Rabi mengatakan, min usuli ahli sunnah ta'atu man wallahu Allahu amral muslimin fima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Laisat at-ta'atul mutlaqah, fa inna at-ta'atul mutlaqata lillahi thumma li rasulihi alaihi salatu wassalam. أما طاعة ولاة الأمور فهي مقيدة سواء ولاة الأمور أم غيرهم طاعة الوالد أو المدرس أو المدير هذه كلها مقيدة بشرط ألا تكون معصية. Melalui paragraf ini, Asy-Syaikh Rabi, seorang ulama Ahlus Sunnah yang masih sugeng sampai hari ini, hafizahullah, memberikan keterangan bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mentaati pemerintah. Yang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dan mengatur urusan kaum muslimin dalam hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tetapi memang ketaatan kita bukan ketaatan yang sifatnya mutlak, dalam segala hal harus ditaati. Tetapi ketaatan kepada pemerintah dalam hal ini adalah ketaatan yang muqayyadah, yang dibatasi Nah, selama itu bukan maksiat. Kalau perintah dari penguasa, perintah dari atasan, atau perintah dari siapa saja, ternyata ada unsur maksiatnya, maka kita tidak wajib taat. Lalu apa yang kita lakukan? Sabar. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menyebutkan sebuah ayat dalam surat An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah penguasa kalian. Para ulama memberikan penafsiran ulil amri minkum adalah ulama dan umara. Taati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab Syarah Sunnah menyatakan ketaatan kepada pemerintah itu fima yuhibbullahu wa yarda. Kita taat dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Nah, Asy-Syaikh Rabi' memberikan keterangan wad-da'iratu awsa'u qalilan mimma yuhibbullahu wa yardahu ilal mubah. Tetapi ternyata lingkup ketaatan kita kepada pemerintah sebenarnya lebih luas lagi dari apa yang beliau sebutkan. Sehingga bukan hanya sebatas taat dalam hal yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah. Bahkan dalam hal yang sifatnya mubah dan itu diperintahkan oleh penguasa, kita wajib mentaatinya. Sifatnya mubah. Nah, tidak diperintahkan dalam Al-Quran, tidak diperintahkan di dalam sunnah Nabi SAW, tetapi itu ternyata perintah dari penguasa dan sifatnya mubah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya apa? Wajib kita mentaati. Nah, wajib kita mentaati. Misal sebagai sebuah contoh, nah, kepala desa memerintahkan agar setiap rumah yang berada di pinggir jalan membuat pagar bambu. Aturannya tinggi sekian. Kemudian berapa baris? Dibuat surat edaran isinya himbauan dari kepala desa agar setiap warga yang mempunyai rumah di pinggir jalan membuat pagar. Pagarnya pun seragam. Ini kan sifatnya mubah. Menurut prinsip Ahlus Sunnah, apa kemudian kita abaikan saja, wong? Gak ada dalilnya dari Al-Quran, gak ada dalilnya dari Rasulullah buat pagar di pinggir jalan kok. Gak deh. Ini keliru. Sikap yang benar, kita ikut. Jeh. Kita lihat gambarnya, oh pagar yang dimaksud Pak Kepala Desa begini. Kumpulkan bambu. Kalau tidak punya pohon bambu, kita beli bambu. Mungkin kita bisa kerja sama tiap RT, tiap pedukuhan untuk kemudian dikerjakan sama-sama. Laksanakan. Dan itu ibadah. Asalkan diniatkan dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sifatnya mubah buat pagar. Nah, laksanakan. Tapi kalau misalkan sekarang coba kalau ada salah satu warga vokal kepala desa niki ono-ono wae. Orang ngerti masyarakat susah apa piye. Ini kira-kira kondisi di masyarakat akan berkurang enggak tingkat kondusifnya? Pasti berkurang. Situasi sudah kurang nyaman. Masalahnya ada 2, 3, 4, 5 orang yang protes. Misalkan, Masya Allah. Kalau menurut prinsip Ahlus Sunnah, sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, taati. Karena itu sifatnya mubah. Buat pagar, bukankah itu akan menambah keindahan, kerapian, keamanan bersama. Jadi sepanjang jalan desa, sepanjang jalan pedukuhan dibuat pagar. Ikuti, laksanakan. Ahlu sunnah seperti itu. Setelah selesai semua, ternyata surat edaran berikutnya dikeluarkan oleh kepala desa. Karena kepala desa itu juga penguasa. Penguasa yang harus kita taati. Kita hormati, kita muliakan, kita doakan dengan kebaikan. Ternyata 2-3 bulan kemudian keluar surat edaran. Pagar yang sudah selesai dikerjakan beberapa waktu yang lalu, harap dicat warna putih. Menurut prinsip Ahlus Sunnah, surat edaran dari kepala desa ini diabaikan, diwek-wek, dibuang, atau harus dilaksanakan menurut prinsip Ahlus Sunnah? Dilaksanakan, sudah dicat putih. Karena kalau mau dicat warna yang lain, wah ini mengarah ke partai tertentu nanti. Ini yang paling aman putih, putih aja. Ini sifatnya mubah. Subhanallah. Kepala desa memerintahkan tiap rumah yang ada di pinggir jalan harus menyiapkan tiang untuk lampu penerangan jalan. Dibebankan pada tiap-tiap rumah yang ada di pinggir jalan. Pokoknya kepala desa maunya tahu jadi. Buat tiang, surat edaran juga dibuatkan gambarnya. Nanti dicor tingginya 5 meter. Kemudian apa namanya penutup lampunya terbuat dari ini. Lampunya sekian watt, kabelnya sekian. Disalurkan ke rumah yang ada di depan, apa yang berhadapan secara langsung, yang bayar rumah tersebut juga tidak ada dana dari desa misalkan. Menurut prinsip dan sikap Ahlus Sunnah berdasarkan tuntunan dan pesan dari Nabi Muhammad SAW, surat edaran itu harus dilaksanakan. Bukan kemudian usak-usuk kepala desa ini, kan ada dana desa, usak-usuk kepala desa ini korupsi. Bima wayo. Ini melanggar pesan dari Rasulullah SAW. Ikuti saja. Pasang lampu rapi. Nah, bukan datang ramai-ramai ke rumah kepala desa, Pak, dengan korupsi nggih. Udah untuk keamanan dan seterusnya. Kepala desa memerintahkan. Nah, tiap 100 meter atau tiap 200 meter dibuat pos ronda. Bukan satu RT satu, tapi tiap 200 meter ada pos ronda. Ronda dikerjakan dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 subuh. Surat edaran dibuat, mengetahui kepala desa plus kepala keamanan desa, Pak Amannya. Laksanakan menurut prinsip Ahlus Sunnah. Jalan berlobang, kepala desa perintahkan tutup tiap-tiap RT, tiap-tiap pedukuhan mengorganisir dirinya sendiri masing-masing. Bagaimana berpikir untuk menutup lubang-lubang jalan tersebut sehingga jalan kampung, jalan desa bagus dan baik. Laksanakan. Nah, jangankan yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW tadi menyebut, nah, sekalipun Anda sebagai warga itu dizalimi, hartanya diambil secara paksa, hak Anda sebagai warga tidak diberi, tetap mendengar dan taat, apalagi kalau itu bisa bermanfaat. Nah, kata Syekh Rabi hafizahullah, fa idza amara al-khalifah bi ghairi ma'siyatin amrin wajibin aw mustahabbin aw mubahin asyartu an la yakuna amra ma'siyatin. Jadi kalau misalkan penguasa, mulai dari tingkat presiden sampai kepala desa atau bawahnya lagi Pak Dukuh, karena itu juga apa masuk dalam struktur penguasa, memerintahkan asalkan bukan maksiat, asalkan buat bukan maksiat, perintah itu sifatnya wajib, sunnah atau mubah, harus dikerjakan, tapi dengan syarat bukan maksiat, dengan syarat bukan maksiat. Sekarang misalkan contoh, ini ada Pak Dukuh misalkan, senangnya bukan main sama penari jaipong dari Sunda. Kita tahu sendirilah, yang namanya penari jaipong, mohon maaf, bajunya ketat, sebagian aurat terlihat. Ini Pak Dukuh perintahkan urunan, harus buat acara jaipongan di tengah-tengah kampung kita. Anda sebagai warga yang berpikir lebih dewasa, lebih positif, temui saja Pak Dukuh. Nyuwun ngapunten Pak Dukuh, kalau acara seperti ini saya terus terang aja tidak mau membantu. Sampaikan terus terang, mohon maaf. Nah, sampaikan langsung ke Pak Dukuh, empat mata. Bukan buat kasak kusuk sana sini. Nah, kemudian melakukan aksi demonstrasi dan unjuk rasa. Walaupun dalam aturan pemerintah kita, demonstrasi dan unjuk rasa itu diberi ruang, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, walaupun diizinkan. Tapi bagi kita umat Islam, tidak boleh melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing dan menuntun kita dalam hal ini. Di dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih, dalam Bukhari dan Muslim. Waktu itu dalam masa pemerintahan dan kekhilafahan sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada beberapa anggota keluarga Khalifah Utsman Ibnu Affan melakukan kesalahan. Kemudian dipandang oleh sebagian orang, Khalifah Utsman tidak menegakkan hukuman untuk anggota keluarganya itu. Dipandang demikian, padahal tidak. Sahabat Utsman sudah berusaha menegakkan hukuman, walaupun kepada anggota keluarganya sendiri, entah sepupu, keponakan, atau yang lainnya. Beberapa orang lalu menemui sahabat Usamah bin Zaid. Sahabat Nabi Usamah bin Zaid ditemui beberapa orang. Kata mereka, "Ala tadkhulu ala Utsman fatukallimu?" Wahai Usamah, ini sahabat Nabi, kenapa Anda tidak berencana atau berinisiatif untuk menemui sahabat Utsman khalifah kita guna menyampaikan usulan, memberikan masukan? Faqala, kata Usamah bin Zaid, ingat Usamah bin Zaid itu sahabat Nabi yang belajar dan berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Usamah, "Atharawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Kata sahabat Usamah bin Zaid, "Memang kalian pikir saya ketika menyampaikan saran kepada Khalifah Utsman harus saya informasikan kepada kalian? Harus begitu kalian pandang?" Artinya kata Usamah bin Zaid, memangnya kalau saya memberikan nasihat kepada khalifah, kepada penguasa, terus saya sebarluaskan kemana-mana begitu? Oh, saya sudah memberi nasihat kepada penguasa. Kemarin saya sudah temui Khalifah Utsman, saya sudah sampaikan aspirasi dari masyarakat. Harus saya sampaikan dan saya informasikan, saya sebarluaskan? Wallahi, kata sahabat Usamah bin Zaid, memberikan pendidikan kepada umat Islam, cara yang benar untuk memberikan masukan, usulan, saran, kritikan, nasihat, atau yang semisalnya, langkah yang benar ketika hal itu disampaikan kepada penguasa, dari Pak Dukuh, kepala desa, Pak Camat, Bupati, Gubernur, dan seterusnya, serta yang para pembantu-pembantunya. Ini pendidikan untuk umat Islam. Kata sahabat Usamah bin Zaid, "Wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fataha." Demi Allah, kata Usamah bin Zaid, saya sudah berbicara secara langsung kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tanpa harus saya buka, karena saya tidak ingin menjadi orang yang pertama kali melakukannya. Ternyata sahabat Usamah bin Zaid sudah memberikan masukan dan telah memberikan saran kepada Khalifah Utsman, tetapi hanya empat mata. Tidak disampaikan di khalayak umum, tidak disebarluaskan melalui publik, tidak. Bahkan secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Siapapun dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin memberikan nasihat kepada penguasanya, pegang tangannya, ajak bicara empat mata. Itu cara dan langkah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau misalkan diterima nasihat itu, alhamdulillah. Kalau misalkan nasihat itu ditolak, faqad addama alaih, berarti dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dia tidak akan dituntut lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, karena dia sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memberikan masukan, saran, nasihat kepada penguasa. Ini bimbingan yang benar di dalam Islam. Inilah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada penguasa, kepada pemerintah, ini caranya, jalurnya demikian. Bukan mengumpulkan massa, kirimkan surat edaran, ya, kemudian SMS gelap, diprovokasi, besok bergerak sama-sama ke rumah kepala desa, kita paksa turun dia dari jabatan kepala desa. Kumpulkan kesalahan-kesalahan kepala desa. Nah, inventarisir. Hitung ada berapa? 70. Wah, banyak sekali. 15 kesalahannya. 1, 2, 3. Pakai mobil bak terbuka, kemudian bawa salon, mikrofon, sound system semua. Pada kepala desa, turun. 1, 2, 3. Turun, turun. Ini dosa-dosa kepala desa kita. Satu. Sebutkan satu-satu sampai 15, sampai 17. Subhanallah. Cara seperti ini itu dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Bertentangan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, temui empat mata. Nyun ngapunten Pak Kepala Desa. Saya ingin menyampaikan sesuatu untuk panjenengan. Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan apa yang saya sampaikan kepada panjenengan. Ini memang tugas saya, karena panjenengan adalah saudara saya, sesama kaum muslimin, maka saya merasa wajib untuk menyampaikan hal ini kepada panjenengan. Empat mata. Dan kedatangan saya ke sini, saya tidak cerita kepada siapa-siapa. Yang tahu cuma saya, panjenengan, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan bahwa kebijakan panjenengan yang panjenengan sampaikan kemarin itu melukai banyak warga. Karena secara sejarah tanah itu begini-begini. Sebutkan bukti-buktinya ini. Begini. Tapi enggak, tugas saya cuma menyampaikan. Selanjutnya ya, monggo saya kembalikan kepada panjenengan selaku kepala desa. Cukup, itu ajaran Islam. Bukan kemudian selesai menyampaikan kepala desa, warga diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tadi sudah menemui kepala desa dan saya sampaikan tuntutan-tuntutan bapak-bapak dan ibu. Saya beri waktu 3 kali 24 jam. Kalau misalkan dipenuhi, alhamdulillah, itu jasa saya. Wow. Tapi kalau misalkan 3 kali 24 jam tuntutan kita tidak dipenuhi, kita akan mendemo sama-sama. Siap! Wow. Siap! Siap! Tambah lagi, Allahu Akbar! Aduh, Allahu Akbar kok ditempatkan di seperti itu? Keliru, Pak. Salah. Tuntunan Nabi seperti yang sudah kita bacakan tadi. Asy-Syaikh Rabi, hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan begini, bercerita pengalaman. Kata beliau, ana wallahi alladzi la ilaha illa huwa jarabtu ba'dhan nas min adhafin nas tukhatibuhu bil lutfi bainak wa bainah la ya'khudhu minkan nasihah fa kaifa bi amirin aw sultanin tafdahu wa tushahir bih kaifa lahu an yanqadalak law kana adhafan nas wa atqan nas falan yaqbala minka hadzal uslub fa kaifa bi unasin lahum sultah wa imarah wa bitanah. Asy-Syaikh Rabi bercerita secara pengalaman. Saya pribadi, kata Asy-Syaikh Rabi, demi Allah, zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, saya sudah pernah mencoba beberapa orang dari kalangan biasa. Kita ajak berbicara berdua dengan lemah lembut, tidak ada orang ketiga, cuma empat mata, saya dan dia. Orang biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa. Orang biasa, sudah kita omongin baik-baik, empat mata kita rahasiakan, masih belum tentu bisa menerima nasihat. Coba sekarang Anda pikir, orang tersebut punya kuasa, mempunyai jabatan, lalu Anda permalukan dia di depan umum? Anda sebutkan satu persatu kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Bagaimana mungkin orang tersebut, sang pejabat atau penguasa ini, kemudian akan tunduk dan mau menerima? Orang biasa saja, orang yang bertakwa kepada Allah sekalipun, kalau dengan cara seperti tadi, belum tentu mau menerima nasihat. Apalagi mereka-mereka yang punya jabatan, kuasa, punya pasukan, punya pendukung, punya massa. Bagaimana mungkin mau tunduk dan mau menerima nasihat? Sebelum Anda mencaci maki, mengkritik penguasa di depan umum, menyebutkan, menjeletrehkan satu persatu kesalahan dan dosa-dosa penguasa, kalau kita ambil contoh dari tadi kan kepala desa, sebelum Anda berpikir sana, coba bayangkan kalau Anda yang pasti juga banyak salah dan dosa, kemudian kesalahan serta dosa itu disebutkan di depan umum, di depan jamaah sholat Jumat misalkan. Dengan ini saya sampaikan, saudara Mukhtar ini tidak layak untuk dijadikan teman dan tetangga. Kenapa? Karena saudara Mukhtar itu satu, melakukan ini, dua, melakukan ini, melakukan ini. Jadi kita tuntut kepada saudara Mukhtar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya sebagai Mukhtar mau langsung terima atau marah, malu sambil berpikir, "Iki sapa iki? Otaknya siapa ini?" Ya saya juga punya teman, saya juga punya pendukung, saya punya keluarga. Melihat saya dipermalukan di depan orang banyak, ya keluarga saya, teman-teman saya juga tidak akan tinggal diam. Dicari siapa pelakunya ini. Ribut, berkelahi, bunuh-membunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, itu saya yang orang biasa. Nah kalau misalkan itu ditujukan kepada penguasa. Nah, maka falutfa wal hikmah. Pesan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Bersikaplah dengan lemah lembut, bijak dan hikmah. Nah. Amma turuqut tasyhir fil khutab wal idza'at wan nasyarat fahadhi la tuaddi illa lil fitan wala yastajib la sultan wala ghairuhu bihadhihi al asalib. Tapi kalau misalkan memberikan nasihat, masukan, saran, kritikan melalui cara di depan umum, di hadapan publik, melalui ceramah-ceramah, pidato dan pidato, melalui siaran radio, streaming dan yang lainnya, melalui media massa, cara-cara seperti ini hanya akan menimbulkan dan melahirkan kekacauan, keburukan demi keburukan, dan tidak akan bisa diterima. Bukan hanya penguasa, orang biasa pun tidak akan mungkin bisa menerima dengan cara-cara yang seperti ini. Nah, indah kan ya, kalau misalkan antara masyarakat yang mempunyai pemahaman benar tentang prinsip dan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di satu sisi, di sisi yang lain ada pemerintah, penguasa yang harus ditaati dan dihormati. Ketika ada sesuatu yang kurang baik, disinergikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ketika hal ini kita praktekkan, situasi akan aman, nyaman. Yang namanya pemerintah atau penguasa itu bukannya didoakan kejelekan. Menurut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemerintah atau penguasa itu didoakan dengan doa-doa kebaikan. Bukan malah dicaci maki, bukan malah dilaknat, apalagi sampai dikafirkan, apalagi disebut dengan taghut seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris. Nah, kelompok teroris kan melakukan seperti itu, tentara itu taghut, polisi itu taghut, pemerintah Indonesia itu taghut, kafir. Cara-cara seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam. demonstrasi, unjuk rasa, menulis melalui buletin, majalah, melalui media elektronik. Ya. Ini semua tidak diperbolehkan di dalam Islam. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala beliau menjelaskan da'iratu ta'ati awsa'u min ad-da'irati allati haddadaha asy-syaikh rahimahullah wa huwa hasruha fi ma yuhibbullahu wa yardah. Sehingga lingkup ketaatan kita kepada pemerintah sebenarnya lebih luas dibandingkan dengan batasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari dalam matan syarah sunnah mengatakan ketaatan kita kepada pemerintah itu dalam hal yang dicintai Allah dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata lingkupnya lebih luas. Li'anna syai'a qad yakunu mubahan la mahbuban wala makruhan wala yuthabu fa'iluhu wala yu'aqab. Karena terkadang ada beberapa hal sifatnya mubah, tidak disunnahkan, tapi juga tidak dihukumi makruh. Yang melakukan tidak mendapatkan pahala. Nah, yang melakukan atau tidak melakukannya juga tidak ada ancaman siksa dan hukuman. Tidak ada yang namanya pahala dan siksa. Karena sifatnya mubah. Kata beliau hafizahullah, fahadha idza tarajjaha liwali amril muslimin an ya'mura bihin nas aw yanhahum anhu li ajli maslahatin minal masalih ba'da an yakuna hunaka istisyaratun lil ulama hina idzin yuta'u fi hadza. Walaupun sifatnya mubah, artinya mubah itu tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an secara khusus, tidak ada perintahnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, juga tidak ada larangannya dari Al-Qur'an secara khusus, tidak ada larangannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, sifatnya mubah. Kalau ternyata berdasarkan kajian dari pemerintah itu baik, bagus, sehingga diperintahkan dan dianjurkan, atau pemerintah melarang karena ada satu maslahat. Nah, tentunya setelah bermusyawarah dengan para ulama ahli di bidangnya, hina idzin yuta'u fi hadza, maka kita sebagai masyarakat, sebagai warga, wajib mentaati. Wajib mentaati. Misal contoh yang lain. Nah, aturan dan perundang-undangan lalu lintas. Kan begitu ya? Aturan dan perundangan lalu lintas. Garis putih lurus, tidak putus-putus. Mungkin karena tikungan, atau barangkali karena tanjakan, atau barangkali fasilitas bersama seperti jembatan. Kan itu tengahnya garis lurus ya panjangnya. Pemerintah dalam hal ini adalah pemegang kebijakan, aparat keamanan di bidang lalu lintas, membuat peraturan kalau yang namanya garis putih lurus itu tidak boleh delay. Waduh, betul ya Pak? Oh, betul ya. Sekaligus ini saya penyuluhan mewakili membantu panjenengan. Kan gitu ya. Jadi garis putih lurus enggak boleh. Sepi, Mas. Ah, ini nih. Prinsip Ahlus Sunnah. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mau kita langgar atau sepi ya ora apa-apa. Sekali-kali test drive kecepatan 120. Sepi jam 2 malam. Tapi seorang muslim yang baik, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, walaupun sepi, enggak ada siapa-siapa jam 2 malam, tetap di dalam garis. Tidak berusaha untuk melanggar. Tikungan garis lurus kan ya, yang tikungan itu kita nggak tahu dari arah depan itu seperti apa, ada tiba-tiba motor, truk. Kalau malam kan ketahuan Ustaz, kalau dari sana pasti ada lampunya. Lah kalau yang dari sana lampunya mati, ya memang enak sih kalau pas tikungan itu dari sana sudah selap-selap, oh berarti ada kendaraan dari sana. Pas kebetulan mati, Mas, akhirnya kan celaka. Sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pihak-pihak yang terkait, buat garis putih lurus, kemudian tidak boleh dilanggar, itu wajib ditaati. Dan kalau panjenengan mentaatinya dan diniatkan sebagai ibadah, karena Allah perintahkan kita mentaati penguasa, Rasulullah SAW juga perintahkan kita untuk mentaati penguasa, itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti saja. Masya Allah. Ikuti. Di perempatan traffic light ada zebra cross, ada garisnya. Kalau kita antri mobil, antri motor, ya jangan melewati garis tersebut. Berhentilah di belakang ya. Garis. Begitu Masya Allah. Peraturan perundang-undangan mewajibkan kita menggunakan helm. Helmnya pun yang standar. Seorang muslim yang baik, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, pasti akan menggunakan helm. Kan itu. Surat-surat dilengkapi. Jangan sampai STNK-nya sudah mati. BPKB-nya hilang. Oh, BPKB enggak dibawa ya. Oh, salah saya ini. Alhamdulillah ada Pak polisi dari Polsek bisa meluruskan dan membenarkan. STNK nggih, STNK, SIM, surat izin mengemudi itu kan harus dilengkapi. Jadi jangan membuat ustadz malu. Membuat ustadz malu itu apa? Anggota pengajiannya misal yang aktif itu ketangkap polisi. Pas kebetulan penjaga pos tersebut kenal sama ustadznya. Akhirnya ditelepon, "Ustaz, ustaz, Mbok, anggotane panjenengan iki Mbok ya diberikan pemahaman." Lah pripun? Lah ini enggak punya SIM, enggak STN karena belum apa spionnya enggak ada, lampu ratingnya mati. Oke, Pak, nyuwun ngapunten pun yang sekarang nyuwun tolong dibebaskan mungkin mau nggih, kebijakan. Karena polisi kan punya kebijakan ya. Bisa, saya janji, Pak. Teman saya yang sekarang ini diberi kebijakan. Kebijakan panjenengan yang saya mohon, karena setahu saya polisi kan punya kebijakan namanya, tolong dibebaskan, ampun ditilang. Nanti saya janji mulai hari ini teman-teman saya yang ikut pengajian nanti akan saya berikan penyuluhan. Kalau saya merasa tidak mampu, saya minta bantuan dari polsek setempat. Lah angsal loh Pak, Pak Budi. Tidak, itu dari Binmas atau dari lantas itu kayak gitu. Kalau penyuluhan tentang lalu lintas dari Binmas atau dari lalu lintas? Oh sekarang ya kita nggak usah kelantas ya kan itu. Itu perlu Pak kan itu. Memang perlu. Jadi akhirnya kan yang buat jalan macet itu setahu saya, karena saya juga sering kejebak macet, yang buat macet itu karena pengguna jalan tidak mengikuti peraturan. Sebenarnya belum boleh lewat, dia paksa masuk, tek tek ngunci. Makanya sampai sekarang ada istilahnya yellow. Yellow apa namanya? Box itu kan ya. Yang di perempatan itu ada garis kuningnya. Kalau pas betul-betul macet kan enggak boleh keluar dari garis itu. Kenapa? Agar tetap ada ruang untuk misalkan melakukan manuver belok kanan belok kiri, petugas bisa masuk. Tapi kalau tidak diikuti macet gini. Sampai dulu pernah ada kejadian di Jakarta saking macetnya cet ditinggal pulang. Eh sudah macet, kunci mobilnya sampai diangkat pakai helikopter. Ceritanya begitu. Jangan sampai lah kecelakaan itu. Masya Allah, nasallallahu salamatul afiyah. Itu karena kita yang kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kalau peraturan dan rambu-rambu lalu lintas itu kita taati dan itu diniatkan ibadah, jih Pak jih, diniatkan ibadah. Selain berpahala, tentunya itu yang kita harapkan. Kita juga akan selamat dalam menggunakan fasilitas jalan raya. Itu contoh. Nah. Dan tentunya itu semua dengan pertimbangan dan kajian yang sangat mendalam. Misalkan peraturan dari pemerintah untuk keperluan apa alat transportasi sungai, laut, danau dan yang semisalnya. Pemerintah itu sebenarnya sudah membuat regulasi. Siapapun yang menggunakan apa perahu, kapal harus menggunakan baju pelampung. Bukan oh, aku pinter melangi kok. Terlangi. Tapi pemerintah sebegitu perhatiannya kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin. Ada aturan menggunakan baju pelampung, apalagi di tempat-tempat wisata misalkan. Wisata kapal, wisata air, tetap pakai baju pelampung. Kalau misalkan ada yang tukang kapalnya, "Boten sah Mas, di sini aman." "Wah, oh, enggak berani Pak, Pak. Saya tak pilih kapal yang lain saja. Kalau njenengan tidak mau memberikan baju pelampung buat kami, saya tidak mau menggunakan jasa Bapak. Saya pilih jasa yang kapal sana." Boleh gak seperti itu Pak? Boleh ya, milih kapal karena faktor keselamatan, enggak mau saya sini. Nah, nanti sudah sekian banyak kasus, tiba-tiba macet di jalan, terbalik, kapal pecah, bocor, Padahal sebagian tidak bisa berenang. Yang berenang saja kadang-kadang kalau panik tenggelam. Apalagi yang tidak bisa berenang. Itu kan beberapa contoh peraturan atau apa namanya ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, dan sifat asalnya itu mubah. Namanya mubah itu tidak ada perintah dari Al-Quran, tidak ada perintah dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Tapi pemerintah melihat maslahat, madharat, baik buruknya, akhirnya dibuatlah ketetapan seperti itu. Kita sebagai kaum muslimin wajib untuk mentaatinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya apa yang dituntunkan dan diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam setiap bidangnya, seandainya kita mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya, kita wujudkan dengan sepenuh hati, berharap pahala dari Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dan sungguh kehidupan kita di dunia ini akan tertata, rapi, tertib, aman, kondusif. Nah, kondusif. Misalkan contoh mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berprasangka baik dan mau memaafkan. Ini kan perintah di dalam Islam. Kalau kita mau mudah memaafkan, kita selalu bisa berprasangka baik, subhanallah, kondisi akan tertib, nyaman, aman. Tapi kalau sudah apa, benci, dendam, la haula wala quwata illa billah, maka kita dalam melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan jauh, jauh dari nilai sempurna. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu manfaat kita belajar Islam lebih dalam. Dan alhamdulillah, dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, walaupun waktunya sangat ringkas sekali, kita telah membaca bahwa, dan juga kita pahami dengan baik insyaallah, bahwa salah satu prinsip dasar yang diajarkan di dalam Islam, yang dipesankan dan diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita berusaha untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintah. Nah, selama bukan maksiat. Kalau itu sudah menjurus kepada maksiat, seperti yang telah kita contohkan tadi, ingin mengadakan tari jaipongan, masya Allah, lebih baik ditinggalkan. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang lebih membutuhkan dana dan biaya. Nah, bukan hanya sekedar hura-hura seperti itu. Kalau sudah acara jaipongan, ngundang penari, baju ketat, setengah auratnya terlihat, minimalnya kaum istri yang marah. Itu masalah ya. Istri sudah, jangan ikut. Ojo, cemburu. Kan itu. Belum nanti akhirnya, masya Allah, itu tidak jauh dari minuman keras. Walaupun mungkin panitia paduko tidak memprogramkan, tapi itu pasti itu. Ribut, ini, kotor, macam-macam. Madorotnya jauh lebih banyak. Maka yang terbaik, ya kita sampaikan saja paduko. Dengan cara seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Temui empat mata. Kalau misalkan paduko, ora. Pokoknya kudu. Gimpun, saya tidak ikut membantu. Saya mohon maaf. Saya sudah laksanakan kewajiban saya. Monggo, itu tanggung jawab panjenengan. Kan gitu enak. Bukan kemudian awas, naik orang gelum tak demo loh pak. Tidak seperti itu, tidak main ancam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan yang sedikit ini, insya Allah kalau kita pahami dengan baik, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lain. Bukan karena ingin menjilat penguasa. Bukan karena ini kita antek-anteknya pemerintah. Bukan. Tapi karena ini dalam koridor menyampaikan pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama atas tutur kata yang kurang berkenan, tidak sopan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.